kita tinggal di rumah ini. Ingin mencoba hidup jauh dari mertua juga orang tuaku. Tapi sudah kau taburkan benih-benih kecurigaan. Sering aku dapati wangi di bajumu bukan wangi parfumku. Ini aku tanyakan, tapi takut kau marah. Habis kau yang dulu lembut, kini kasar begini. Sampai kapankah aku menyerah pasrah kalah? Cukup bila kau marah lewat bibir saja, jangan tangan yang bicara. Sebuah baju bila telah hilang indahnya, dapat kau beli yang baru. Diriku bukan secawan anggur bila telah kering isinya, dapat kau mau. Tak mau.